sing ditresnani. Aku ngira aku sing disayangi, nanging saiki aku iki wis ngerti, nyatane aku mung diapusi. Ora pisan pindho kowe ngomong tresno, nanging nyatane aku kok gawe loro. Tembung tresnamu mung ngapang-ngapang lambe, merko janjine seje karo nyatane. Sampai jumpa.